Jadi enggak meladeni itu bukan karena banggel, ya kan? Karena memang kondisi fisik tidak memungkinkan. Atau istri sedang melakukan tugas yang itu sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya istri, ini untuk keluarga. Maaf, bojo lagi nyusoni anak. Lagi nyusun anak setas lek dicul nih wong setas ngemi yo nangis lah sing lanang ra ngerti waktu saiki juga layane lek enggak laknat. Akhirnya bojomu itu pinter ngelayani sampean tapi anakmu keceng-keceng goblok-goblok kena polio ngiler. Sing lanang seger-seger bapak lemu-lemu sehat anak sing dadi korban kan itu juga enggak boleh, nah, gitu loh. Ngerti nggih? Jadi begini itu dengan catatan seperti itu tadi. Bu, ngertas bu? Nah, lek sing lanang wis beres res, belanja beres, asrama kok asrama, asmara juga beres, enggak ada pengkhianatan cinta, beres, ngerti nggih? Andai suami wayuh juga atas izin sampean, mas wayuh mas, panjen dikongkon. Ya, kemudian istri juga sehat, lantas tidak sedang repot yang terlalu penting, terus enggak gelem ngeladeni, itu kan memang nakal, memang wong wedok nentang karo sing lanang. Yang kayak begitu itu lho dosa pantes. Yang kayak begitu itu lo kena laknati malaikat yo pantes. Lelek enggak ngeladeni krono-krono gerges terus dilaknat, insyaallah malaikat radolim. Laknati wong gak salah, enggak mungkin. So, suami memang enggak belanjani, istri wajib ngeladeni jika suami belanjani. Sebaliknya suami wajib belanjani lek istri juga ngeladeni. Suami enggak wajib belanja nilai bojo enggak ngelateni. Dan sebaliknya juga seperti itu. Timbal baliknya begitu. Nah, nek sing lanang pun beres, bu sembarangnya beres, ibu-ibu enggak ada uzur apapun, maka ibu-ibu memang ini wajib, apa? Wajib melayani, wajib melateni. Kemudian, sebetulnya, wong wedok ngelateni wong lanang belanjani wong wedok, itu tidak semata-mata memenuhi kebutuhan biologis. Butuh njaluk. Enggak semata-mata itu sebetulnya. Di samping itu ibadah, sebetulnya itu ikhtiar untuk mendapatkan anak yang jos-jos. Fisiknya anak jos, gennya juga jos. Bibitmu yang melebu rahim itu juga bibit sel sperma yang paling jos. Diharapkan dari sampean dan istri lahir zuriyah anak cucu kader yang jos-jos. Nah, supaya wong ini kumpul itu ikhtiar mendapatkan anak, supaya yang lahir itu bibit yang baik-baik, memang seharusnya suami itu enggak sekedar minta dilayani. Enggak sekedar minta dilayani, gizi istri juga cukup, istri juga sehat, ngeladeni pas lahir batin fresh. Jadi ngeladeninya dengan sepenuh hati, suami juga kumpul dengan sepenuh hati, gitu loh. Pancaran sperma itu kuat, kalau yang keluar itu pancaran yang paling kuat. Dipastikan kalau ada sel sperma yang masuk rahim, itu sel sperma yang paling sehat. Sel sperma yang masuk yang paling sehat, dilalah istri pas fresh, sel telurnya yang ketemu itu juga yang paling sehat. Ada harapan besar anakmu, apa? Bagus. Jadi konsepnya itu bukan sekedar yang penting ngelateni, yang penting jaluk, enggak ngunodok. Ini nandur. Nanduri ras sembarang ecir, yang penting ecir, enggak sembarang ecir. Bagaimana ngeceknya ya teman-teman? Apa ngeceknya? Ecer jelek lho pak, ojo. Gecekmu temenanan, saat turungi mau gecek, tanahi wis ilang sukete, ilang buke, lek perlu wis dicampur dengan pupuk kandang, pupuk kompos. Jadi tanahnya memang seger, sehat, subur. Dilalah dele sing mau ijir ya dele sing jos pisan. Terus alon-alon pancen mlebu bolongan gejikan iku, gak murat marit. Jadi cukuli dele itu dari dalam, akarnya juga kokoh kuat di tanah, gak gampang ambruk. Anakmu mentalnya bagus-bagus, pinter-pinter, fisiknya sehat-sehat. Ora kok duwe anak gampang loro-loron. Pilek ini, pilek ini. Remek. Ngerti ya? Nah, karena ingin mendapatkan keturunan seperti itu, kumpul itu enggak sekedar kumpul. Bikin istrimu fresh, sambian juga sehat. Fresh hati itu legowo, kak loro, kak macam-macam. Fresh fisik ya, vitamin, zaman ngerti sendiri lah. Zaman juga seperti itu. Nah, ngerti nggih? Itu begitu itu. Makanya secara umum anaknya para ulama yang memang ulama itu sebelum kumpul itu sudah punya wawasan-wawasan begini, pas mondok didawuhi kiyaine, ngene lho Kang, besok lek rapi kumpul ngene lho Kang. Rata-rata ulama dengan punyai itu juga melahirkan keturunan yang bagus-bagus. Kusuti Dahlan almarhum itu putranya banyak ya bagus semua. Bayi Mas Duki Mahfud itu putranya 9 ya bagus semua. Itu lho. Bayi Basori putranya ya bagus semua. Kata wakah anaknya. Dan dewe itu anak luruh pilek kabeh. Masalah ya bahwa kadang kumpul sembarang kumpul. Bojo sik ngrekes-ngrekes sembarang dipaksa ngelateni. Sehingga nyun sewu ora patek semangat, adem. Banyune mentune mek keleler ngedok. Besok anakmu ya mbeler. Padha karo banyune. Istilahnya Quran itu mimma in dafiq, bukan mimma in madfuq. Jadi bukan air yang didorong, bukan air yang dipancarkan, tapi air yang mendorong. Jadi mampu menjebol pintu rahim. Sambian sehat, wis rong minggu gak kumpul, mari mangan sate, kangen, itu airnya memang. Lah, itu loh mestinya itu begitu. Ngerti mbak ini? Sampean sudah lewat sekatung dua anak. Tapi barangkali besok arep mantu anaknya diberi wawasan, gitu loh. Ya lah.